Kadang aku bertanya, kau ada di mana? Banyak yang bilang kau ada di atas sana. Kau tak terlihat tapi melihat, kau tak terdengar tapi mendengar. Sebenarnya kau ada di mana-mana. Kau seakan cahaya yang terani di saat aku jadi bagaikan kehilangan. Hadirkan ketenangan di saat kegelisahan, juga tak lupa beri teguran.